السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب العدة، باب مصالح العدة. Sudah kita baca mukaddimahnya. Maka kita masuk pada hadis al-khamis عشر بعد ثلاثمائة، حديث yang ke-315. عن سبيعة الأسلامية أنها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب، أي فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وقال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. Diriwayatkan dari Subay'ah al-Aslamiyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau di bawah, maksudnya di bawah adalah istri dari Sa'ad ibn Khawlah, seseorang laki-laki dari Bani Amir ibn Lu'ay, dan beliau termasuk yang hadir di perang Badr Ini menunjukkan keutamaan suaminya. Karena suaminya adalah seorang yang ikut perang Badar. Apa keutamaan ahli Badar? Nah, dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah mengatakan kepada pengikut perang Badar, "If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Berbuat apapun kalian, Allah sudah mengampuni kalian. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pengikut perang Badar. Fatuwfiya anha fi hajjatil wada' wa hiya hamil. Kemudian suaminya meninggal pada haji wada' dalam keadaan Subay'ah al-Aslamiyah sedang hamil. Falam tanshab, makna falam tanshab adalah falam talbath, tidak berlangsung lama, tidak berapa lama kemudian wada'at, beliau melahirkan. Wada'at hamlaha ba'da wafatihi, setelah meninggal suaminya. Falamma ta'allat min nifasiha, ketika dia sudah selesai nifasnya, nifas sehabis melahirkan, tajammalat lil khutbah, sebagaimana biasanya seorang wanita yang selesai dari masa iddah berhias untuk dinadhar, berhias untuk dinadhar oleh para pelamar. Khutbah bentuk jamak dari khatib. Khatib dipanjangkan di kha, maknanya seorang yang melamar. Beda dengan khatib. Kalau to-nya yang dipanjangkan dengan ya, khatib, orang yang berkhutbah. Bedakan antara keduanya. Fi'ilnya sama. Khotoba. Khotoba khutbatan. Dan khotoba khitbatan. Khotoba khutbatan berkhutbah. Kalau khotoba khitbah, melamar. Jangan tertukar antara keduanya. Isim fa'ilnya khatib, jamaknya khutbah. Maka di dalam hadis kita disebutkan dengan kalimat lil khutbah, berhias untuk para pelamar yang ingin melamarnya. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil ibn Ba'kak, tiba-tiba datanglah ke rumahnya seorang yang dijuluki dengan kunyah Abu Sanabil ibn Ba'kak, seorang dari suku Bani Abdiddar. Kemudian berkata kepadanya, yakni kepada Subay'ah al-Islamiyah, "Mali araka mutajammilatan." Ada apa? Aku melihat engkau berhias. "La'allaki turajjinan nikah." Sepertinya engkau ingin menikah. "Wallahi ma anti binakih." Sungguh demi Allah, engkau belum bisa menikah. Engkau belum boleh menikah. "Hatta tamurru alaiki arba'atu ashhurin wa ashra." Tidak bisa engkau menikah sampai engkau melewati 4 bulan 10 hari. Ini hadis yang kita singgung kemarin. Bahwasanya Subay'ah al-Aslamiyah dengan melahirkan anaknya sepeninggal suaminya merasa sudah suci. Maksud saya sudah selesai masa iddah. Tetapi Abu Sanabil ibni Ba'kak mengatakan belum. Engkau belum selesai masa iddahnya sampai melewati 4 bulan 10 hari. Karena di dalam ayatnya disebutkan 4 bulan 10 hari. Arba'atu ashhurin wa ashra. Qalat Subay'ah. Maka berkatalah Subay'ah al-Aslamiyah. Alamma qala li dhalik, ketika berkata kepadaku seperti itu, maka aku pun kumpulkan pakaianku. Maksudnya kumpulkan pakaianku, aku pakai hijab yang syar'i, lengkap dengan menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian aku berangkat sore itu juga, aku menemui Rasulullah SAW dan aku tanyakan kepadanya. Maka Rasulullah SAW berkata, kadzaba Abu Sanabil. Di dalam riwayat lain, di dalam lafaz lain, di lafaz ini enggak ada. Kadzaba Abu Sanabil. Dusta Abu Sanabil. Tetapi para ulama menyatakan kalimat dusta adalah akhta'a. Keliru. Salah dia. Barakallahu fiikum. Mengapa kata Nabi SAW, engkau sudah suci atau sudah selesai masa iddahmu dengan melahirkan? Faftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli. Maka beliau memfatwakan kepadaku fatwa bahwa aku sudah halal, sudah boleh menikah dengan lahirnya apa yang ada di kandunganku. Wa amarani bitazwij in badali, dan memerintahkan aku silakan menikah. Maksudnya silakan menerima lamaran siapa yang kamu suka. In badali, kalau memang tampak bagiku keinginan menikah, silakan. Demikian jawaban dari Rasulullah SAW. Berarti seorang yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari kecuali kalau hamil. Kecuali kalau hamil. Kalau hamil maka sampai melahirkan. Kalau ternyata hamilnya masih hamil muda sehingga berjalan lama, lewat 4 bulan 10 hari, bagaimana? Selesai masa iddahnya. Walaupun belum lahiran. Tetapi kalau baru 1 bulan lahir, maka selesai masa iddahnya. Dengan apa? Dengan kelahiran. Itu fatwa dari Nabi. Fa'aftani. Beliau memfatwakan kepadaku bahwa aku sudah halal, sudah selesai masa iddahku dengan aku melahirkan. Berkata Musyihab, wala ara ba'san an tazawwaja hina wada'at, dan tidak mengapa untuk menikah, kata Ibnu Syihab, walaupun masih ada nifas, walaupun nifasnya belum berakhir. Ini melahirkan hari ini, besok, lusa mau menikah, boleh menikah. Hanya saja setelah menikah tetap tidak boleh jima' sampai selesai nifasnya. Mengapa? Karena habisnya masa iddah itu dengan melahirkan, bukan dengan habisnya nifas. Baik, naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.